Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berkaitan dengan permasalahan adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang beliau ambil kitab tersebut dan susun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari asar mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana kita juga mengambil penjelasan dari Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru pada hadis yang ke-594. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu qabulil hadiyah. Bab yang menjelaskan tentang qabul al-hadiyah, menerima hadiah. Di dalam bab ini terdapat dua permasalahan yang mereka para ulama membahasnya, yang berkaitan dengan masalah hadiah. Yang pertama adalah iqta'ul hadiah, hukum memberikan hadiah orang lain. Apa hukumnya di dalam Islam seseorang memberikan hadiah kepada orang lain? Maka hukum memberikan hadiah di sini itu hukumnya adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan, sunnah mustahabbah, perkara sunnah yang sangat disenangi di dalam syariat Islam. Bahkan syariat Islam menekankan dalam hal ini untuk seseorang itu bisa memberikan hadiah kepada saudaranya, karena di dalam memberikan hadiah itu akan menimbulkan al-mahabbah, rasa cinta, wal-mawaddah, rasa kasih sayang. Demikian juga bisa menumbuhkan rasa ulfah, kesatuan jiwa bagi setiap hamba antara satu dengan yang lainnya. Naam, dan bahkan iqta'ul hadiah, memberikan hadiah, ini merupakan bentuk kejujuran al-ukhuwah, persaudaraan yang ada di antara kaum muslimin. Di antara bentuk kejujuran seorang muslim dengan saudaranya di dalam masalah al-ukhuwah itu bisa ditandai dengan memberikan hadiah. Dan ini adalah amrun masyhud, perkara yang bisa disaksikan dari sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang sangat ditekankan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa diharapkan lunak hatinya, bisa diharapkan diambil kebaikan dari mereka secara umum, secara kebiasaan. Misal memberikan hadiah kepada al-mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, supaya dia kokoh keimanannya, kokoh keislamannya, mantap di dalam memeluk agama Islam. Atau memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa diharapkan kebaikannya, yang memiliki kelebihan harta atau yang lainnya, diberikan hadiah supaya bisa diharapkan kebaikan yang ada pada dirinya. Atau juga disebutkan oleh mereka para ulama, memberikan hadiah kepada orang-orang yang akan dikhawatirkan dharar, madarat-madarat yang akan ditimbulkan darinya, supaya bisa meringankan madarat yang akan ditimbulkan oleh orang tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan hadiah. Kemudian perkara yang kedua yang dibahas oleh mereka para ulama adalah masalah qabul al-hadiyah, menerima hadiah. Kalau tadi memberikan hadiah itu adalah perkara yang masyru', disyariatkan, maka hukum yang kedua yang berkaitan dengan qabul al-hadiyah, menerima hadiah, itu di dalam asal, secara asal juga merupakan perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan untuk seseorang menerima hadiah dari saudaranya. Berkata Abu Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan, qabulul hadiah sunnatun mustahabbah tahsulul mahabbah wa tujibul ulfah. Bahwasanya menerima hadiah itu adalah sunnah yang disenangi. Tahsulul mahabbah, bisa menghasilkan rasa cinta dan menimbulkan al-ulfah, aik kesatuan jiwa. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha, diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering yaqbalul hadiyah, menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan beliau membalas hadiah tersebut dengan kebaikan yang semisalnya. Hadiah dibalas dengan hadiah yang semisal atau yang lebih baik nam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disahihkan hadis ini oleh Syalbani rahimahullahu taala di dalam As-Shahihah. Jadi hukum asal di dalam menerima hadiah itu adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Illa idza kana, kecuali ketika di dalam menerima hadiah tersebut ada tujuan-tujuan yang di situ mengandung bentuk-bentuk ar-rishwah, bentuk-bentuk nam suap menyuap, maka ini tidak diperbolehkan. Ketika ada di dalam bentuk memberikan hadiah, di situ unsur nam menyuap atau yang disebut dengan ar-rishwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, hadaya al-ummal gululun, hadiah yang diberikan kepada mereka para pegawai atau para pekerja ini adalah gulul. Gulul itu mengambil ghanimah dengan tanpa izin dari waliul amr, dari pemerintah atau penguasa sebelum dibagikan. Sehingga seorang pegawai, seorang yang sudah nam memiliki pekerjaan sebagai nam, dia memiliki pekerjaan sebagai pegawai atau yang semisalnya, ketika ada orang yang meminta bantuan kepadanya yang sebetulnya dia sudah menerima gaji, maka dia tidak boleh menerima hadiah karena di situ ada unsur suap menyuap atau yang semisalnya, sehingga dikhawatirkan dia tidak akan amanah di dalam mengerjakan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Sebagaimana disebutkan pula di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Mukbil rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Musnad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk salah seorang sahabatnya yaitu Abdullah ibn Diyah untuk beliau mengurusi nam masalah zakat. Beliau ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amil zakat, amil pegawai yang mengurusi masalah zakat. Maka ketika dia telah selesai dari mengerjakan tugasnya menerima zakat, membagikan kepada yang berhak, nam dia mengatakan, hadza uhdiyali wa hadza lakum, ini dihadiahkan untukku dan ini untuk kalian. Kemudian disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang apa yang dia lakukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka beliau berkhutbah di hadapan mereka dan beliau mengatakan, ma balur rajul, nam apa yang telah dia lakukan, dia telah ditunjuk sebagai amil yang mengurusi zakat. Naam, fahalla yajlisu fi baiti ummih au abih. Naam, kalau begitu hendaknya dia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk seorang amil itu menerima hadiah dari pekerjaannya, karena itu adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan dan dia sudah mendapatkan upah yang layak dari pekerjaannya tersebut, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah. Ini terkait permasalahan yang dijelaskan oleh mereka para ulama yang berkaitan dengan iqta'ul hadiah, yang mana itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, perkara yang masyru'. Adapun qabulul hadiah, menerima hadiah secara asal hukumnya ketika di sana tidak ada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan rishwah, suap menyuap atau yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Ketika ada unsur yang demikian, maka harus dihindari dan tidak boleh diterima. Nah, di sini beliau membawakan dua buah hadis. Yang pertama, qala haddatsana Amr ibn Khalid, qala haddatsana Dhimam ibn Ismail, qala sami'tu Musa ibn Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad dari sini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahadu tahabbu, tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Di antara sebab al-mahabbah adanya rasa saling mencintai antara seorang muslim dengan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, caranya adalah dengan tahadu, adalah dengan cara memberikan hadiah, memberikan hadiah kepada saudaranya, sesama muslim, sesama naam iman, seorang yang memiliki keimanan, yang tentunya hadiah tersebut adalah diberikan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hadiah yang sewajarnya, yang tidak memberatkan dirinya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hadiah tersebut tidak harus memberat-beratkan diri, naam, sesuai dengan apa yang dia miliki dari kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian qala haddatsana Musa, qala haddatsana Sulaiman ibnu al-Mughirah an Tsabit, qala kana Anas radhiyallahu anhu yaqul, kata Tsabit, daula Anas bin Malik radhiyallahu talan, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum, wahai anak-anakku sekalian, tabadalu, berilah oleh kalian hadiah di antara kalian, fa innahu awaddu lima bainakum, karena sungguhnya pemberian yang saling kalian berikan satu dengan yang lainnya itu sesungguhnya awaddu lima bainakum, lebih bisa menimbulkan adanya rasa saling cinta menyintai di antara kalian, dan bisa menimbulkan mawaddah, rasa kasih sayang di antara kalian. Saling memberikan hadiah, menerima hadiah, kemudian dibalas dengan yang semisalnya atau yang lebih baik, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ini bisa memberikan naam keakraban dan juga al-ulfah, kesatuan jiwa, dan juga al-mawaddah, rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang di antara kalian. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata syarih rahimahullahu ta'ala, fi hadainin nassaini as-sahihain at-targhibu fit tahadi bainal muslimin dzukuran wa inatha. Nah, tanbih untuk anak-anak yang main di situ. Tolong ikhwah, ada yang memperingatkan, jangan main di area situ, mengganggu yang lagi taklim. Berkata syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, fi hadainin nasain, di dalam dua nas yang sahih ini, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, di dalamnya terdapat targhib fit tahadi bainal muslimin, dorongan, hasungan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk di antara kaum muslimin itu saling memberikan hadiah, baik laki-laki maupun yang perempuan. Qala biniyatil ihtisab wa bihasabil istita'ah. Apa tujuannya memberikan hadiah? Tujuannya adalah nam ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan-tujuan duniawi, tujuan mencari muka atau karena gengsi atau yang lainnya, nam atau rishwah tadi untuk suap menyuap, maka ini tidak diperbolehkan. Nam at-tahadi, saling memberikan hadiah yang dianjurkan di dalam syariat Islam adalah tujuannya yang utama adalah niyatul ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering melakukannya kepada para sahabatnya, beliau sering melakukannya kepada enam sahabat-sahabat yang beliau miliki. Qala wa bihasabil istita'ah, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan masing-masing. Apa yang dia miliki dari enam sebagian harta yang dia sisihkan sesuai dengan apa yang dia mampu, maka itu yang bisa dia hadiahkan maka berikan. Tidak perlu memberat-beratkan diri di dalam memberikan hadiah kepada orang lain. Ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing seseorang. Qala wa ma dzalika illa li annaha min makarimil akhlaq wa wasailit ta'aluf bainal muslimin. Karena yang demikian itu, kata beliau rahimahullahu taala, merupakan makarimul akhlak, merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dan juga wasailut ta'aluf, bisa menumbuhkan at-ta'aluf, rasa saling mencintai, saling kasih mengasihi, dan juga naam kesatuan jiwa di antara kaum muslimin. Qala li hadza fa inna minas sunnah al-ishamu fi hadzal bab talaban lis-sawab wastijaban li targhibin nabiyil karim alaihi salatu wassalam fihi lima fihi minal fadlil azim. Karena di dalam hal ini, naam sesungguhnya perkara yang sunnah adalah al-ishamu fi hadzal bab, untuk setiap orang itu mengambil andil di dalam bab ini, yaitu memberikan hadiah. Demikian pula di dalam menerima hadiah, ketika saudaranya memberikan hadiah, maka terimalah dengan senang hati, dengan naam, dengan baik. Jangan terus dia menolaknya dengan alasan apapun. Naam, selama itu kebaikan, selama itu dari saudaranya, terimalah hadiah, hadiah tersebut. Qala talaban lis-sawab, dalam rangka naam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wastijaban li targhibin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka melakukan dorongan yang telah ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Dan juga disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya memberikan hadiah dan menerima hadiah ini bisa menghilangkan rasa kedengkian, rasa tidak suka kepada saudaranya yang mungkin selama ini tersimpan di dalam dada, di dalam hati ada rasa tidak senang kepada saudaranya atau rasa benci kepada saudaranya, maka itu bisa dihilangkan dengan cara memberikan hadiah kepada saudaranya dan juga menerima pemberian tersebut bagi orang yang telah dihadiahi. Qala wa ma'na at-tabadzulu syar'an huwa an yu'tiyal muslimu akhahul muslim mimma yuntafa'u bihi ma yaqdiru alaihi. Dan makna at-tabadzul syar'an, dan makna saling memberi di dalam syariat itu adalah ayu'til muslim akhahul muslim, seorang muslim memberikan kepada saudara muslim yang lainnya mimma yuntafa'u bihi, dari perkara-perkara yang bisa dimanfaatkan, perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang bisa digunakan oleh seorang muslim. Tentunya bukan perkara-perkara yang haram, bukan perkara-perkara yang haram ketika memberikan hadiah, harus perkara yang naam halal. Kemudian yang kedua, perkara tersebut bisa dimanfaatkan atau memberikan faedah kepada yang menerimanya. Kemudian yang kedua, ma yakdiru alaih at-tabadul secara syariat adalah memberikan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tidak harus demikian, tidak harus sekian-sekian, sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Tidak ada batasan harus jumlahnya sekian, atau tidak ada kadar ukuran bentuknya harus demikian-demikian. Tidak ada batasannya di dalam syariat, selama itu bermanfaat, selama itu bisa diberikan kepada saudaranya dan dia mampu maka lakukan, karena sungguh betapa banyak faedah yang akan didapatkan baik bagi orang yang memberi atau yang akan menerima. bisa menimbulkan rasa saling mencintai, menghilangkan kedengkian atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dan menimbulkan rasa kasih sayang sesama kaum muslimin. Nah, ini beberapa faedah yang bisa beliau sebutkan. Adapun bab yang lain yang masih berkaitan dengan masalah hadiah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala misab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.